sampaikan hasrat cinta dan rindu kepada Rasulullah. Hamba ingin bertemu, wahai pujaan hati, harap syafaatmu hanya padamu Nabi. Salawatku tertuju ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Muhammad nur, Muhammad nur, balighu zat fi nasrur masifina bi darbin nur. Muhammad nur, Muhammad nur, ya Rasul Allah salam. Suli manfaati widi fahim madarati min Allahi bidhikri ismi nabi awali ikrama lil mutasawali bi atalabu min Allah li anil anbiya wal awliya yahlukuna madarata wala manfaati walakin nahnu nas'ala labihun rujata hariki matalibina fanakul ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wafir lana ma madaya wasi'al. Pilihan Allah, putra Sayyid Abdullah dan Sayyidah Siti Aminah, terlahir di kota Mekah, berhijrah ke Madinah umur 25 menjadi utusan Allah dan mendapatkan risalah masyarakat Islam berdakwah. Sang pencipta izinkan kita